Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babun fi mawqifil imami minal mayyit. Bab tentang di mana posisi imam dari jenazah. Al-hadis sittun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-160. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha. Faqama wasthaha. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku salat di belakang Rasulullah SAW menyolatkan ala janazatin imra'atin, menyolatkan jenazah seorang wanita. Dari mana kata jenazah? Tidak ada di sini kata jenazah. Karena kalimatnya ala. Kalau salat ala berarti menyolatkan jenazah. Barakallahu fikum. Matat fi nifasiha. Yang meninggal waktu nifasnya. Nifas adalah pendarahan ketika melahirkan. Sehingga walaupun itu baru melahirkan kemudian pendarahan tidak berhenti, itu pun dikatakan nifas. Sampai umumnya 40 hari masih berdarah, dan itu yang disebut dengan nifas. Matat fi nifasiha, meninggal ketika nifasnya. Faqama wasthaha, bahwa beliau berdiri di tengahnya. Al-gharib, kalimat yang asing dalam hadis ini adalah wasthaha, disukunkan di sin. Dalam riwayat, fir riwayah, wal farqu baina ma sukinat sinuhu wa ma hurrikat maqalahu al-Jauhari. Adapun perbedaannya antara yang disukunkan sinnya dan yang diberi harakat di sinnya, perbedaannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari rahimahullah, wa huwa annama salahat fihi baina yusakkan wa mala taslu fihi yuftah. Bahwasanya kalimat wasat kalau bisa atau layak, cocok padanya dikasih baina, maka dimatikan, disukunkan. Kalau tidak cocok dikasih baina, maka difathahkan. Enam. Barakallahu fikum. Berarti kamu cek dengan ditambah kalimat baina, cocok atau tidak cocok. Faqama baina wasthiha atau faqama baina yadaiha ila akhirih, maka wasthaha dengan sukun. Tapi kalau tidak cocok dikasih baina, maka dia dengan fathah. Wasata seperti ummatan wasata. Dikasih baina cocok enggak? Ummatan baina enggak cocok. Bukan itu yang dimaksud. Berarti wasata. Bukan ummatan waston. Enggak. Ummatan wasata. Karena enggak cocok dengan makna baina. Ala kulli hal, hadhihi faedah lugawiyah. Ini faedah secara lugawi. Yuqal jalastu wasfal qawmi bisukun wa jalastu wasaddar bil fathhi wasataddar bil fathhi. Coba kita lihat dengan kalimat baina, jalastu bainal qaum, cocok. Kalau dikatakan jalastu wasatad dar, kemudian kamu kasih baina, jalastu bainad dar, tidak cocok. Maka yang tidak cocok ini, yuftah, wasatad dar. Sakantu atau jalastu wasatad dar. Wa yuqal jalastu wasatal qaum, di tengah-tengahnya kaum. Bisa diganti baina, jalastu bainal qaum. Wa hakadha. Hadihi faedah nafisah lughawiyah. Adapun nifas bikasrin nun, dikasrahkan di nunnya nifasiha, ay matat fi muddatihi aw bi sababihi. Ini meninggal pada waktu tersebut atau dengan sebab tersebut. Ada dua kemungkinan. Kalau pada muddatihi, pada muddatun nifas, berarti dari sejak melahirkan sampai hari ke-40, itu muddat nifas. Muddat nifas. Kalau meninggal setelah melahirkan 10 hari, 11 hari, 15 hari, sampai 20, sampai 30 sekian hari, sampai 40, itu fi nifasiha, dengan makna fi muddatin nifas, di waktu nifasnya dia, antara kelahiran sampai 40. Tetapi kalau makna kedua bisa babin nifas, maka yang dimaksud dia meninggalnya karena kebanyakan pengeluaran darah atau pengeluaran darah yang terlalu banyak di waktu nifas, maka dikatakan juga dengan fi nifasiha. Wallahu ta'ala a'lam. Ruya diriwayatkan bisigotit tamrid, karena saya tidak ingat riwayatnya, bahwasanya wanita ini melahirkan pendarahan yang membawa beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Berarti mudah atau sabab? Sabab. Kalau bisa babiha, otomatis fi mudatiha. Iya kan? Kalau dengan sebab nifas, ya otomatis dimudatin nifas. Tetapi kalau dimudatin nifas, belum tentu karena sebab nifas. Mungkin ketika baru hari nifas yang ke-10, dia jatuh misalnya, meninggal. Fa'auqasatha, misalnya. Berarti fi nifasiha dengan makna fi muddatiha, tapi bukan bisa babiha. Tapi kalau bisa babiha, sudah jelas, pasti dimudatiha. Pasti dimudatiha. Al-ma'na rijmali. Maknanya secara ringkas. Salla Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam hina salla ala mra'atin matat fi nifasiha faqama sallallahu alaihi wasallam iza awastiha. Maka Rasulullah SAW berdiri iza awastiha, di arah tengahnya. Wadhalika liyasturuha, yang demikian adalah agar menutupi sebagai sitar terhadap wanita tersebut. An a'yunil musallin, dari mata-mata orang yang sholat. Asna awad'iha amamaha, ketika diletakkan di hadapan beliau. Qabla ayyattakhidha lahunnal mihfah fawqas sarir, sebelum diletakkan padanya mihfah fawqas sarir. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Al-mihfah adalah tutupan. Wallahu ta'ala a'lam, apakah tutupannya seperti kalian di sini? Kalau memang yang seperti kita di sini, maka itu barakallahu fikum, segungsungnya tidak sunnah. Jenazah diletakkan di sini, disolatkan. Mihfa itu tutupannya. Barakallahu fikum. Kalau ini yang dimaksud, maka ini sungguhnya tidak sunnah. Dibiarkan terbuka dan dilihat oleh manusia, sehingga tahu kalau itu ada jenazahnya, dan mereka merasa khawatir, sebentar lagi saya juga akan meninggal seperti itu. Kalau ditutup, sudah berkurang paling tidak. Walaupun kita tahu itu jenazah, tapi tidak seserem kalau seperti ini. Barakallahu fikum. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Akhadna min hadal hadithi ahkam wa fawaid. Minha as-salah alal janazati masyru'i wa masyru'iyatuha. Pertama, faedah yang am, yang diambil pula dari hadis tadi sebelumnya, yaitu mensolatkan jenazah. Dan juga disyariatkannya menyolatkan jenazah. Termasuk juga terhadap perempuan. Jangan dikira laki-laki saja. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah SAW menyolatkan jenazah perempuan. Barangkali berpikir kalau perempuan jangan nanti berhadapan dengan laki-laki. Laki-laki menghadap jenazah perempuan. Oh, itu masalahnya. Rasulullah SAW berdiri tengahnya. Agar terhijabi dari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, anna mawqif al-imam min al-mar'ah an yakuna wasataha wasataha, bahwa mawqif, posisi imam terhadap jenazah wanita adalah di tengahnya. Sawa'un matat min nifasiha aw ghairih, sama saja apakah meninggal pada waktu nifas ataupun meninggal bukan pada waktu nifas. Apakah meninggal karena sebab nifas ataupun meninggal bukan karena sebab nifas? Mengapa harus dikatakan seperti ini sebagai faedah? Karena sebagian kecil fuqaha menganggap itu karena nifasnya, jadi berdiri di tengah. Kalau tidak karena nifas, mungkin lain lagi. Bukan itu. Barakallahu fikum. Kaitannya bukan itu. Ilatnya sebagian ulama berpendapat, ilatnya adalah menghijabi. Sehingga ketika di sini imamnya, maka yang belakang tidak melihat jenazah tersebut. Barakallahu fikum. Paling tidak melihat lekuk tubuhnya. Barakallahu fikum. Maka disebutkan itu qobla, sebelum diberi tutupan. Apakah setelah diberi tutupan berarti tidak perlu di tengah? Seperti laki-laki saja di kepalanya? Tidak. Karena urusan yang seperti ini tauqifiyah. Tauqifiyah artinya baku. Para ulama hanya berijtihad kira-kira apa hikmahnya. Kenapa kok berdiri di tengah kalau wanita, kalau laki-laki di kepala? Mereka dapatkan adalah menghijabi. Tetapi bukan berarti kalau sudah ditutup enggak perlu hijab lagi, maka kembali ke kepala. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Fal ibrah min al hadith wasfuha bi annaha imra'ah. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran, bukan nifas atau tidak nifas, tetapi wasfuha bi annaha imra'ah, tetapi gambaran dari Jundub radhiyallahu ta'ala anhu bahwa itu perempuan. Ketika menyolatkan jenazah perempuan, kemudian Rasulullah SAW berdiri di tengahnya. La yakunu la bi kauniha nufasa. Bukan karena keadaannya di antara wanita yang nifas. Bukan. Fa innahu wasfun ghairu mu'tabarin bil ittifaq. Karena itu adalah gambaran yang tidak menjadi ibrah, tidak menjadi perkara yang pengaruh dalam masalah fikihnya. Artinya tidak jadi ibrah apa-apa. Pokoknya meninggal saja. Kebetulan meninggalnya karena nifas. Barakallahu fikum. Berarti ghairu mu'tabar. Nifas alaysa fi nifas. Thalithan, anna nufasa wa in hazat ash-shahada bi mautiha fi nifasiha yusalla 'alayha fala ta'khudh hukma shahidil ma'rakah. Ada pelajaran lain yang tidak kalah penting kita dapatkan dari hadis ini, wa hiya annan nufasa, bahwa wanita-wanita yang meninggal ketika melahirkan karena pendarahannya, karena nifasnya. Wa in hazati syahadah, walaupun menyamai nilainya orang yang syahid, hazat mengimbangi atau menyamai asyhadah orang yang mati syahid, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, siapa yang meninggal ketika melahirkan fahiya syahidah, siapa yang meninggal kena runtuhan fahuwa syahid, siapa yang mati dalam keadaan tenggelam fahuwa syahid. Beberapa orang yang meninggal karena sesuatu tertentu disebutkan sebagai syahid. Ai hajatus syahadah, mengimbangi nilainya nilai orang syahid. Tetapi tidak diperlakukan seperti syahid ma'rakah. Enggak diperlakukan seperti orang yang syahid dalam perang fisabilillah. Yaitu tetap disolatkan alaiha. Fala ta'khud hukma syahidil ma'rakah. Yang dibiarkan dalam keadaan dengan darah-darahnya, dalam keadaan tidak disolatkan kemudian dikuburkan sekaligus. Ini barakallahu fikum untuk syahid ma'rakah yang terbunuh dalam syahid dalam perang fi sabilillah. Itu pun ada beberapa kejadian Rasulullah SAW menyolatkan. Seperti dalam riwayat Wallahu Ta'ala Alam, jenazahnya pamannya Hamzah yang terbunuh dalam perang Uhud beliau salatkan. Bahkan beliau letakkan pamannya dan beliau letakkan kaum muslimin di belakangnya, dia salatkan, kemudian diganti dengan kaum muslimin yang lain, Hamzah tetap di situ disalatkan lagi. Kemudian diganti muslimin yang lain tetap menyalatkan di situ dan Hamzah di hadapannya, wallahu taala a'lam. Fikihnya tentunya dibahas dalam fikihnya nanti dalam bab jenazah. Adapun kita membahas hadis, yaitu hadis dari Jundub, dari Samurah Ibn Jundub. Dari Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ini menunjukkan walaupun wanita yang meninggal ketika melahirkan karena pendarahannya, walaupun nilainya syahid, tetap disolatkan. Ini faedah penting. Yang keempat, allala ba'duhumul hikmah fil wuqufi wasthil mar'ah biannahu astar laha minan nas. Allala ba'duhum al-hikmah, sebagian mereka para ulama allala menentukan illat, menentukan alasan kenapa kau laki-laki yang mengimami jenazah wanita kau posisinya di tengah, berbeda dengan posisi jenazah laki-laki di kepala. Maka mereka berupaya untuk membahasnya, mereka berijtihad. Ternyata kata mereka, wukuf wasthal mar'ah bagi jenazah wanita, bi annahu astar, bahwa itu lebih menutupi jenazah. Mungkin kamu akan berkata, tapi kan terlihat yang sebelah kirinya, yang sebelah kanan melihat sebelah kanannya. Barakallahu fikum, kita tidak bicara hijab secara lengkap. Kita bicara astar, lebih menutupi. Ini tidak sempurna terlihat bentuknya. Bahkan terlihat kalau itu perempuan. Ini yang tidak dimaukan dan ini yang dihindari. Sehingga astar, lebih menutupi. Minan nas. Faedah. Mauqiful imam. Minar rajuli iza'a ra'sih, posisi imam ketika menyolatkan jenazah laki-laki itu di arah kepalanya. Lima rawat Tirmidzi, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanahu, anna Anasan salla ala rajulin, bahwa Anas ibn Malik menyolatkan seseorang. Faqama 'inda ra'sihi, maka beliau berdiri di arah kepalanya. Tsumma shalla 'ala imra'atin, kemudian beliau menyolatkan wanita, jenazah wanita. Faqama hiyala wasthis sarir, beliau berdiri di arah wasthis sarir, tengahnya sarir. Sarir itu sering diterjemahkan kasur, tetapi Kalau bicara jenazah, sarir itu adalah keranda. Keranda jenazah. Ini namanya disebut sarir juga. Faqala al-Ala ibnu Ziyad, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qam 'ala al-janazati maqamaka minha. Ini yang menjadi dalil. Kalau tadi fi'lu man? Fi'lu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Anas salat mengimam menyalatkan jenazah laki-laki di arah kepala, sedangkan salat mengimami perempuan di arah tengahnya. Kemudian syahidnya, kata Al-Ala ibn Ziyad, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berdiri menyalatkan jenazah seperti posisimu minha, dari jenazah tersebut. Wa minar rajuli maqamaka minhu, dan ketika mengimami laki-laki seperti posisimu terhadap dia yang laki-laki. Artinya engkau persis seperti Rasulullah SAW. Qala na'am. Dijawab iya. Memang aku melihat seperti itu. Maka aku tiru seperti itu. Wa idza ijtama'a janazah. Dan ini tentunya riwayat Tirmidzi ini barakallahu fikum, derajatnya hasan, bisa jadi dalil bahwasanya tengah dan di kepala posisi imam bukan melihat nifas atau tidak nifas. Karena dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan kalau dia nifas. Tapi disebutkan posisi laki-laki dia di kepalanya, jenazah perempuan dia di tengahnya. Aku melihat Rasulullah SAW seperti posisimu terhadap wanita tersebut dan seperti posisimu terhadap laki-laki tersebut. Naam. Wa idza istama'a janaiz, kalau terkumpul beberapa jenazah, tidak satu. Fayakfihinna salatun wahidah, bahkan kalau jenazah itu bercampur, ada laki-laki ada perempuan, cukup disolatkan sekaligus satu kali solat. Tinggal dhamirnya kamu jamakkan. Barakallahu fikum. Kalau naw'an wahidan, kalau sama laki-laki semua. Qaddama 'alal imami afdalahum bi'ilmin aw tuqan aw sinnin. Kalau laki-laki semua, maka didahulukan paling depan adalah yang paling dekat imam, yang afdalahum, yang paling afdalnya. Seperti Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu taruh paling dekat dengan Nabi. Apakah paling afdal bi'ilmin, paling alimnya, au tuqan atau paling takwanya, au sinnin atau paling tuanya, atau semuanya, paling tua, paling berilmu dan paling bertakwa. Wa in kanu rijalan wa nisaa, kalau bercampurnya laki-laki dan perempuan, jenazahnya ada laki ada perempuan, quddimar rijal 'alan nisa, maka dikedepankan di dekat imam yang laki-laki, perempuan di belakangnya. Wa shalah 'alal janazati syafa'atun minal musallina lil mayyit. Menyalatkan jenazah atau salat jenazah itu sebagai syafaat. Syafaat pembelaan. Syafaat itu membantu doa yang baik dari orang-orang yang salat tadi kepada si mayyit. Fayanbaghi ikhlasud du'a, maka harus mengikhlaskan doa. Wa ihdarul qalbi, harus menghadirkan hati, artinya sungguh-sungguh, tidak ngelambiar, tidak ngelamun. Berdiri di depan jenazah atau di belakang imam salat jenazah, mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum atau Allahumma ighfir lahu warhamhu, dalam keadaan pikirannya kemana-mana. Maka itu bukan ihdarul qalb. La'allallah an yatajawaz anhu. Ikhlaslah, sungguh-sungguhlah, semoga Allah memaafkan dia. Wa yamhu anhu dunubuhu, dan semoga yudnubahu, semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya. Inda khurujihi minad dunya, ketika lepas dari dunia.